Bismillahirrahmanirrahim. Innama juhila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi ikhtalifun. Sesungguhnya hari Sabtu itu dijadikan sebagai hari ibadah, hari kewajiban ibadah. Alladzina ikhtalafu fi, terhadap mereka-mereka yang berselisih, ini Yahudi dan Nasara. Ina dhallu an yawmil qiyamah, ketika mereka tersesat di dalam melihat hari Jumat. Wahumul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Fasara ikhtilafuhum sababan li'an yajib alihim fissabt, maka perselisihan mereka lah adalah sebagai sebab diwajibkannya hari Sabtu sebagai hari penghormatan dan pengagungan pada umat Yahudi. Wa illa, padahal fal fadilah al haqiqiyah yaumil jumah, keutamaan yang hakiki yang benar adalah di hari Jumat. Alladzi hadallah hadhihi al umma ilaih, yang Allah berikan hidayah untuk umat Islam di hari Jumat. Kenapa? Nah, hari Jumat di situ ada apa? Waktu doa mustajab. Sabtu enggak ada. Enggak ada. Ya. Doa yang pasti dikabulkan di hari Jumat. Hari Sabtu enggak ada. Enggak ada keutamanya. Sehingga keutamaan yang benar, yang hakiki itu ya pada hari Jumat itu. Kenapa diberikan kepada orang Yahudi? Ya karena mereka seringnya berselisih. Ciri khas orang Yahudi selalu berselisih. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fi yakhtalifun. Dan sungguhnya Rabb kamu la yahkumu bainahum, akan memutuskan perselisihan antara mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Fi makanu fi yakhtalifun, dari apa yang mereka perselisihkan. Fayabayyin lahum al-mahiq min al-mubtil, maka Allah akan menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Wal mustahiq li thawab mimman istahaqqa lil iqab. Dan pada hari kiamat nanti Allah akan menjelaskan siapa yang berhak untuk disiksa dan siapa yang berhak untuk diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keutamaan yang hakiki adalah apa? Hari Jumat, bukan hari Sabtu. Hari Sabtu Allah kasih untuk siapa? Orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka ya orang-orang yang ngeyel. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Adzallallahu 'anil jum'ah man kana qablana." Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan hari Jumat terhadap orang-orang sebelum kita. Ya, dari kalangan siapa? Yahudi dan Nasar. Makana lil Yahud yawmas sabt, orang-orang Yahudi mereka beribadahnya hari Sabtu. Makana lil Nasar yawmal ahad, adapun Nasar hari ahad. Fajal Allah bina fahadana Allah yawmal jum'ah. maka Allah Subhanahu wa taala datangkan umat Islam. Allah berikan hidayah kepada kita untuk mengambil hari Jumat. Raja'ala Jum'ah wa Sabtu wal Ahad. Maka Allah jadikan hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Demikian pula mereka Yahudi dan Nasara mengikuti umat Islam pada hari kiamat. Nahnul akhirun min ahli dunya wal awwalun yaumal qiyamah. Kita umat Islam itu adalah umat yang paling terakhir, penghuni dunia, tetapi wal awwalun yaumal qiyamah, adapun hari kiamat kita adalah orang-orang yang terdepan, paling di awal. Kita yang lebih didahulukan daripada mereka sebelum makhluk-makhluk yang lainnya, manusia-manusia yang lainnya. Ini keutamaan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab.